Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man tabi'a hudah ila yawmil qiyamah wa ba'd. Qala al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fatadammana hadha al-hadith al-sharif usulan azimah min usul al-iman ahaduha anna Allah subhanahu mawsufun bil-mahabba wa annahu yuhibbu haqiqatan. Kata Syekh al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah, fatadammana hadal hadis syarif, hadis yang mulia ini mengandung prinsip-prinsip agama yang tinggi, min usulil iman, dari dasar-dasar keimanan. Salah satunya, ahaduha, anna Allah subhanahu mausufun bil mahabbah, bahwa Allah disifati dengan sifat mahabbah. Allah mencintai siapa yang dikehendakinya, sebagaimana Allah membenci siapa yang dikehendakinya. Yuhibbu man yasha, wa yubghid wa yaghdab ala man yasha. Wa annahu yuhibbu haqiqatan, dan bahwa Allah benar-benar mencintai. Yang jelas, tidak sama dengan makhluknya. Yang pasti, sesuai dengan kemuliaannya dan ketinggiannya. Ini kaidah. Jadi ketika kita mengimani satu sifat, tetap harus kita ingatkan dua perkara tadi. Pertama, tidak mungkin sama dengan makhluknya. Maka mencintainya Allah terhadap hambanya tidak sama dengan seorang mencintai orang lain. Tidak akan sama, abada. Yang kedua, pasti sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Tayyib al-Thani. Anahu yuhibbu muqtada asma'ihi wa sifatihi wa ma yuafiqaha fahuwa al-qawiyu wa yuhibbu al-mu'minu al-qawi. Bahwasanya Allah mencintai sesuai dengan konsekuensi nama-namanya yang mulia, sesuai dengan sifat-sifatnya yang tinggi. Wa ma yuafiqaha, dan apa yang mencocoki dengan kemuliaan atau dengan sifat-sifat kemuliaannya. Maka Allah al-qawi, maha kuat. Wa yuhibbul mu'min al-qawi, dan Allah mencintai mukmin yang kuat. Wa huwa witrun, wa yuhibbu witran, wa yuhibbul witra. Allah ganjil, dan Allah mencintai, menyukai yang ganjil-ganjil. Wa jamilun, yuhibbul jamal, dan Allah indah. Allah suka keindahan. Ini masing-masing ada hadisnya sendiri-sendiri. Adapun al-qawi yuhibbu al-mu'min al-qawi dalam hadis yang sedang kita bahas. Taib. Wahu witrun juga dalam hadis khusus masalah witir. Innallaha witr wa yuhibbu kullal witr. Wa jamilun yuhibbul jamal, ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kami suka memakai sendal yang bagus, memakai pakaian yang bagus, apakah itu kesombongan? Dijawab, tidak, itu bukan kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbu kulla jamal. Allah indah dan Allah suka yang indah. Adapun al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, atau kama qala fi riwayah. Wa alimun yuhibbul ulama. Dan Allah maha alim, maha berilmu. Maka Allah mencintai para ulama, orang-orang yang berilmu. Wa nadhifun yuhibbun nadhafah. Dan Allah maha bersih, maha suci. Maka Allah suka kebersihan dan kesucian. Wa mu'min yuhibbul mu'minin. Wa muhsin yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala mu'min. Mu'minun, muhaiminun, azizul jabbar. Itu sifat Allah SWT, yaitu yang memberikan atau yang menentukan keamanan atau memberikan al-aman. Maka Allah suka kepada orang-orang yang demikian, yang memberikan keamanan. Wa muhsinun yuhibbul muhsinin. Walaupun lafaz-lafaz ini sama, tentunya hakikatnya tidak sama. Bagi Allah syai', bagi hambanya syai'un akhar. Artinya bagi Allah maha sempurna, bagi makhluk sesuai dengan apa yang ada pada makhluk. Seperti Allah maha alim dan mencintai hamba-hambanya yang berilmu. Tentunya hamba yang berilmu tidak sama dengan ilmu Allah sama sekali, tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau engkau masukkan jarimu ke laut, kamu angkat, maka yang melekat di jarimu itu ilmumu, sedangkan lautan itu seluruhnya ilmu Allah Ta'ala. Dan itu masih lebih dari itu, masih jauh lagi. Maka demikian pula mu'minun yuhibbul mu'minin dan muhsinun yuhibbul muhsinin. Allah memiliki sifat ihsan, tetapi tentunya tidak sama dengan hamba-hambanya yang memiliki sifat ihsan, karena ihsannya para hamba terbatas, sedangkan Allah maha luas pemberiannya, maha luas ihsannya. Wasabirun yuhibbu sabirin wa syakirun yuhibbu syakirin. Kadzalik Allah memiliki sifat sabar dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah syakir dan Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Ikhwanuddin a'azakumullah. Ini sama dengan kaidah tadi semuanya. Bagi Allah lebih sempurna atau maha sempurna. Bagi hambanya, walaupun disebut dengan lafaz yang sama, tetapi terbatas sesuai dengan kelemahan makhluk. Wa minha, dan juga diantaranya, anna sa'adatul insan fi hursihi ala ma yanfa'uhu fi ma'ashihi wa ma'adih. Faedah juga yang kita ambil dari hadis ini, bahwa ada yang kelewat satu. Anna mahabbatahu lil mu'minin tatafadhal. Kita mendapatkan faedah juga bahwa kecintaan Allah kepada hamba-hambanya orang-orang beriman tatafadhal, berbeda-beda tingkatannya. Karena ada kalimat dalam hadis ini dengan kalimat ahabba, lebih disukai, lebih dicintai. Berarti berbeda-beda. Naam, berbeda-beda. Sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar amalannya, sesuai dengan kadar ibadahnya, maka Allah mencintai yang ini lebih dari yang lain. Fayuhibbu ba'dahum aktar min ba'd. Maka Allah mencintai sebagian orang beriman lebih daripada orang beriman yang lain. Baik, ini kita dapatkan faedah ini juga dari hadis ini. Al-mu'minul qawi khairun wa ahab. Berarti mukmin sama-sama dicintai. Tetapi al-qawi ahabba min mu'minul dha'if, lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Fakun mu'minan qawiyan. Fakunu mu'minin aqwiya. Karena Allah lebih cinta kepada orang beriman yang qawi. Faedah berikutnya, anna sa'adatul insan fi hirsihi ala ma yanfa'u. Bahwa kebahagiaan seseorang tergantung pada kesungguh-sungguhannya dalam mencari dan mengambil manfaat. Fi ma'ashihi wa ma'adhi, di dalam kehidupannya maupun di dalam akhiratnya atau di masa dunia. Ma'ashihi, kehidupan dunia. Wa ma'adih, kehidupan nanti, tempat kembali, yaitu hari kiamat nanti. Dua-duanya akan digapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sesuai dengan hirsihi ala ma yanfa'u. Karena Nabi menyatakan ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah untuk mencari manfaat dunia dan akhirat. Akhirat dan dunia. Saya balik akhirat dulu, baru dunia. Walhirsu, apakah alhirsu? Alhirsu hahuna badrul juhdi wastifraghul wus'i. Kalau di dalam pembahasan lain ada sebutan hirs dan dicerca, yang akan merusak seorang hamba adalah hirsuhu ala dunia misalnya. Itu maknanya sudah lain, yaitu maknanya ambisi. Adapun di sini yang dimaksud al-hirs huwa badlul juhdi wastifraghul wus'i, mengeluarkan segenap usaha, upaya, dan istifraghul wus'i, mengeluarkan seluruh apa yang dia bisa. Kalau engkau punya 10 kekuatan, levelnya 1 sampai 10. Ada beberapa orang yang ketika disuruh mengerjakan, kerjakanlah. Dia menyatakan, saya gak mampu. Di awal-awal wahlah, dia sudah menyatakan, aku gak bisa. Kaslan. Intinya itu. Padahal dia punya kemampuan di level 1 sampai 10. Ada orang kedua, mengerjakan 1, 2, berhenti. Saya gak mampu. Saya cuma segini bisanya. Itu belum istifrad al-wus'a. Belum menghabiskan segenap usahanya. Dia masih mampu sekian. Tapi sudah dia tinggalkan. Tatafawat an-nas. Yatafawatun fi hadha. Ada yang baru sampai 3, ada yang baru sudah 4, ada yang sudah 5. Tapi yang namanya al-hirs adalah istifrad al-wus'a. Mengeluarkan segenap usahanya. Kalau ditambah setelah itu, enggak mampu saya. Sudah habis semua dia keluarkan usahanya. Maka itu baru dikatakan dengan al-hirs, kesungguh-sungguhan dalam mencari al-manfa'ah dunia wal-akhirah. Termasuk talabul ilmi. Sama seperti ini. Ada yang talabul ilmi sekedarnya saja, sampai level 3 selesai. Udahlah semampunya saya segitu. Padahal kalau dia mau usahakan lebih dari itu, dia bisa. Inna Allaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Allah suka pada seorang hamba yang kalau beramal yutqin. Itqan sampai sempurna, selesai tuntas. Dia bisa sampai selesai tapi dia baru setengah jalan malas. Udahlah, sampai mutawassithah sudah cukup. Padahal dia mampu untuk sampai berikutnya. Kan sudah selesai. Hadribu du'at. Padahal dia mampu untuk berangkat kepada para ulama. Padahal dia mampu untuk menjadi seperti mereka. Ini sayang sekali kalau dia tidak istifrad al-wus'a. Tetapi kalau dia sudah upayakan, mentok, berarti sudah habis upayanya. Sudah tidak bisa lagi melanjutkan karena ketidakmampuan. Saat itu ma'fuun anhu. Saat itu dimaafkan karena memang bukan tidak mau, tetapi tidak mampu. Berbeda dengan yang tadi, yang kaslan-kaslan ini. Enggak mau memang. Capek, lelah, enggak bisa. Barakallahu fikum. Padahal ketika untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, dia kuat. Dia mampu. Dia bisa sampai level 10. Padahal tidak bermanfaat. Nasallahu salama wal afiyah. Qala, dikatakan selanjutnya, fa idza sadafa ma yantafi'u bihi al-harisu kana hirsuhu mahmuda. Maka jika sadafa ma yantafi'u bihi al-haris kana yakunu hirsuhu ala ma yantafi' bihi. Kalau sadafa, apa terjemah sadafa? Bertepatan atau kebetulan, biiznillah. Jadi ketika dia berbuat, Allah takdirkan dia berhasil. Itu taufik. Dalam bahasa Arab disebut dengan sadafa. Idza sadafa ma yantafi' bihi al-haris. Jika bertepatan apa yang dia upayakan, orang yang bersungguh-sungguh tadi, dan berhasil, kana hirsuhu mahmuda, maka dia dalam keadaan mendapatkan pujian dari Allah karena dia bersungguh-sungguh. Wa kamaluhu kulluhu fi majmu'i hadainil amrayn. Dan kesempurnaan seluruhnya adalah pada kumpulan dua itu. Dia upayanya maksimal, sudah maksimal sampai mentoknya. Dan yang diupayakan adalah mayantafi'u bihi, yang bermanfaat bagi dia di dunia dan akhirat. Maka itu hirs mahmud. Hirsun mahmudun. maka kamaluhu kulluhu fi majmu'i hadainil amrain, maka kesempurnaan yang ada pada orang tadi adalah kalau terkumpulnya dua perkara itu. Pertama, an yakuna harisan. Kedua, an yakuna hirsuhu ala ma yantafi' bihi. Pertama, dia bersungguh-sungguh mengeluarkan segenap usahanya semaksimal dia bisa. Yang kedua, hirsnya ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhnya pada apa yang bermanfaat baginya. Taib, kalau berusahanya pada yang bermanfaat, tetapi hirsuhu tidak maksimal, ya enggak bagus. Atau hirsuhu, masya Allah, kamilan, lengkap, sempurna, tetapi bukan apa yang bermanfaat. Itu juga tercela. Kapan hirsuhu mahmudan? Nah, pertama dia benar-benar bersungguh-sungguh, semaksimal dia bisa. Kedua, pada apa yang bermanfaat, dunia dan akhirat. Fa'in harasa ala ma la yanfa'u, kalau dia bersungguh-sungguh pada apa yang tidak bermanfaat. Au fa'ala ma yanfa'uhu bighairi hirsin, atau melakukan apa yang bermanfaat tapi tidak sungguh-sungguh. Fatahu minal kamal, kehilangan kesempurnaan yang dengan sebab itu Allah mencintainya. Dia kehilangan sesuatu yang menyebabkan Allah lebih cinta padanya. Maka kesempurnaannya bergeser. Biqadri ma fatahu min dalik, sesuai dengan kehilangan kesungguh-sungguhan tadi. Kehilangan separuh, ya berarti kesempurnaannya hilang separuh. Wahakadha faqis. Falkhayru kulluhu fil hirsi ala ma yanfa', maka kebaikan seluruhnya adalah pada kesungguh-sungguhan pada apa yang bermanfaat. Harus ada kesungguh-sungguhan dan pada yang bermanfaat. Kalau pada yang bermanfaat tapi tidak sungguh-sungguh, naqis. Sungguh-sungguh tapi tidak pada yang bermanfaat, juga naqis. Sehingga harus dua-duanya terkumpul pada seseorang, yaitu al-hirs, yang kedua ala ma yanfa'. Walamma kana hirsul insani wa fi'luhu innama huwa bima'unatillahi wa masyiatihi wa tawfiqih, dan ketika kesungguh-sungguhan manusia, perbuatan manusia hanya saja bisa terwujud, bisa terjadi kecuali dengan bantuan Allah, kecuali dengan kehendak Allah, taufik dari Allah, maka harus meminta tolong pada Allah SWT. Maka Nabi memerintahkan wasta'in billah. Amarahu an yasta'ina billahi liyajtami' lahu maqam. Diperintahkan untuk meminta tolong pada Allah agar terkumpul padanya semua kedudukan tadi. Kedudukan iyyaka na'budu dan kedudukan iyyaka nasta'in. Kedudukan iyyaka na'budu adalah berusaha, beribadah, bersungguh-sungguh kepada Allah SWT. Semuanya untuk Allah, karena Allah, bersungguh-sungguh beribadah karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Isti'anah. Maka dua maqam ini harus ada dan harus terkumpul pada seseorang mukmin. Yang pertama terdiri dari dua sisi. Al-hirs, yang kedua ala ma yanfa'. Sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh sholat dengan sesempurna mungkin, berwudu juga dengan isbal al-wudu, dengan wudu yang paling sempurna, kemudian sholat berupaya sekhusyuk-khusyuknya, pokoknya badrul juhdi wastifragul wus'i hirsan ala al-ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa kadzalika fi talab al-ilm wal 'amal bil 'ilm kadzalik bil hirs. Baik, setelah itu ada maqam yang kedua. Wasta'in billah fa inna hirsahu 'ala ma yanfa', fa inna hirsahu 'ala ma yanfa'u ibadatun lillahi ta'ala, karena bersungguh-sungguh dalam apa yang bermanfaat karena Allah itu ibadah. Bersungguh-sungguh pada apa yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, itu ibadah pada Allah Ta'ala. wala yatimmu illa bima'unatihi, dan tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa amarahu an ya'budahu wa an yasta'ina bihi, maka Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepadanya dan untuk meminta tolong juga kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal haris 'ala ma yanfa'uhu al musta'in billah diddul ajiz, maka orang yang bersungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bersungguh-sungguh atas apa yang bermanfaat baginya, kemudian meminta pertolongan pada Allah, orang inilah yang terpuji. Diddul ajiz, berbeda dengan orang yang lemah, orang yang dhaif, orang yang tidak mau berupaya kecuali pada level 1 saja, padahal dia punya level 10 kemampuannya. Fahada irsyadun lahu qabla wuku'il maqdur. Itu semua perintah sebelum kejadian. Masih ingat kemarin saya tuliskan? Qabla wuku' ba'dal wuku'. Qabla wuku' ba'dal wuku'. Semua yang dibahas tadi, al-hurs, alama yanfa'uhu wasti'anah billah, hadha kulluh amrun qabla al-wuqu', perintah-perintah sebelum terjadi, sebelum terjadi. Usahakan ila ma huwa min a'zami asbabi husulih, diarahkan, dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum terjadinya apa yang ditakdirkan, ila ma huwa min a'zami asbabi husulih, disuruh, dibimbing untuk melakukan sebesar-besar sebab yang dengan itu dihasilkan apa yang bermanfaat. Usahakan sebisa-bisanya dengan harus, dengan sungguh-sungguh. Jangan putus asa, jangan malas, jangan berkata saya enggak bisa. Usahakan dulu sebisa-bisanya minta tolong pada Allah SWT. A'zamu asbab husulihi, diupayakan dengan sebesar-besar sebab. Wa huwal hirsu alaihi ma'al isti'anah, yaitu kesungguh-sungguhan dengan meminta pertolongan. Biman azammah al-umur biyadih, atau azimmatul umur biyadih, yaitu kepada yang segala perkara ada di tangannya, yang segala urusan ada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang masdaruha minhu, yang sumbernya juga dari dia. Wa mauriduha ilaih, dan berakhirnya muaranya juga ke sana, dari Allah kepada Allah. Maka minta tolonglah kepadanya. Ayib. Fa in fatahu ma lam yuqaddar lahu falahu halatan. Kalau terlewat malam yuqaddar lahu, apa yang belum takdirkan baginya, falahu halatani, maka padanya ada dua keadaan. Ajzun wa huwa miftahu amali syaitan, kelemahan, dan itu kunci dari perbuatan syaitan. Fayulqihil ajz ila law, maka biasanya akan dilemparkan oleh orang yang lemah tadi, atau akan didorong oleh syaitan orang lemah tadi kepada kalimat law. Wala faidata fi lawha huna, dan tidak bermanfaat kalimat law di sini. Bal hiya miftahul lawmi wal ajaz, tidak bermanfaat, bahkan itu kunci dari keluh kesah, kunci dari kelemahan, kunci dari as-sukhtu wal asaf wal hazan, kunci dari kemarahan pribadi, kunci dari penyesalan, atau kunci dari kekecewaan, kunci dari kesedihan. Dengan lau muncul sedih, muncul kecewa, muncul kali sempitnya dada, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu, coba kalau begini, coba kalau begitu, sudah lewat. Wala faidata fi lauha huna, tidak bermanfaat lau di sini. Bal huwa miftah asyaitan, wa dhalika kullih min amali syaitan, itu semua adalah amalan-amalan syaitan. Fanahahu, maka dilarang oleh Nabi SAW aniftitahi amalihi, jangan membuka pintu amal syaitan. Jangan membuka pintu kerjaan syaitan. Jangan dibiarkan syaitan bekerja dengan leluasa, kamu yang buka pintunya. Kamu yang berkata law kana kada la kana kada. Fatahta li syaitan bihadzal iftitah. Wa amarahu bil halati tsaniyah. Tetapi diperintahkan untuk keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, an-nazar ilal qadari wa mulahadatihi, melihat kepada takdir. Wa annahu law quddira lam yafuthu, yaitu kalau ditakdirkan oleh Allah enggak akan terlewat. Tadi kan awal kalimatnya fa in fatahu, kalau terlewat ini tidak mendapatkan. Malam yuqaddar lahu, apa-apa yang memang tidak ditakdirkan untuknya. Maka ada dua keadaan. Keadaan pertama, ajzun, kelemahan. Dan biasanya kelemahan akan mendorong syaitan bekerja, beramal untuk dia keluh kesah. Akan dibisikkan padanya, ucapkan law kana kada la kana kada. Tambah menyesal, tambah sakit hatinya, tambah sedih, tambah kecewa, terus bertambah kecewa. Fahadha barakallahu fikum min amali syaitan waladhi fataha babaha man huwa nafsuh, dia sendiri dengan kalimat law. Fa inna law tahtah babu syaitan. Adapun keadaan yang kedua, melihat pada takdir. Karena sudah upaya, sudah maksimal, sudah sungguh-sungguh, sudah meminta pertolongan pada Allah Ta'ala, berarti apa yang terjadi ini sudah tidak mungkin bisa dirubah. Artinya perkara yang sudah ditakdirkan. Yandur ilal qadari wa mulahadatihi wa annahu law quddira lam yafuthu. Bahwasanya perkara itu kalau memang ditakdirkan enggak akan terlewat. Wa lam yaghlibhu alaihi ahad, dan enggak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Enggak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Kalau memang Allah takdirkan dia dapat. Falam yabqa lahu hahuna anfa min syuhudil qadar, maka tidak tersisa baginya. Hahuna di sini ini enggak tersisa kecuali sesuatu yang harus dia lakukan, yaitu menerima apa yang Allah takdirkan, dan itu anfa, yang paling bermanfaat. Enggak ada sesuatu yang anfa min syuhudil qadar. Tidak ada sesuatu yang lebih manfaat daripada menyaksikan dan menerima takdir wa masyiatir rabbi, dan kehendak rabbi ta'ala an-nafidah, yang pasti terjadi. Liyakdi allahu amran kana maf'ula, dalam surat al-anfal. Liyakdi allahu amran kana maf'ula, agar Allah menentukan sesuatu yang pasti terjadi. Mau apa lagi? Kamu usahakan sampai level yang paling tingginya, sampai mentok, enggak bisa lagi lebih dari itu, tetap kalau Allah takdirkan tidak terjadi, tidak terjadi. Allati tujibu wujubul maqdur, yang mesti akan terjadi apa yang Allah takdirkan. Wa in intafat intana wujuduhu, dan kalau memang tidak ditakdirkan maka tidak akan ada. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan fa in ghalabaka amrun fala taqul. Lihat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, fa in ghalabaka amrun, kalau engkau terkalahkan oleh sesuatu maka jangan katakan lau. Terkalahkan maksudnya dia pengin usaha ini, ternyata yang terjadi itu, berarti kalah. Dia udah upaya level 1, level 2, level 3 sampai pada level 10, dan dia katakan sudah, ini maksimal usaha saya, ternyata enggak berhasil. Berarti ghalabahu amrun akhar, terkalahkan oleh sesuatu yang lain. Maka jangan katakan lau anni fa'altu kada la kana kada. Jangan kamu katakan kalau saja begini, kalau saja begitu. Lakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi ucapkan qadarullah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa arsyadahu ila ma yanfa'uhu fil halatain. Maka berarti Rasulullah SAW membimbing apa yang bermanfaat bagi seorang hamba fi halataini. Membimbing hambanya untuk melakukan yang paling bermanfaat fi halataini, halah qabla al-wuqu wa halah ba'da al-wuqu. Halah qabla al-wuqu al-hirs wasti'anah, wa ba'da al-wuqu na'am nazar ila al-qadar. Jangan di awal mengatakan udahlah kalau takdirkan dapat juga dapat, enggak usah usaha. Jangan, keliru. Ajaran Nabi tidak begitu. Ajaran Nabi, ihris ala ma yanfa'uk dulu qablal wuqu'. Berusaha semaksimal mungkin. Bersungguh-sungguh dan minta tolong pada Allah Ta'ala. Kalau sudah terjadi, baru kamu mengatakan ini berarti sudah terbukti qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Yaitu halah husulul matlubah wa halah fawatihi. Dan juga diajarkan dua keadaan, yaitu keadaan ketika berhasil dan keadaan ketika gagal. Halah husul matlubihi, apa diirsyadkan? Nah, ucapkan syukur pada Allah Ta'ala, alhamdulillah. Mengapa? Karena sungguhnya apa yang kita kerjakan semua tadi, kalau tanpa kekuatan dan takdir Allah, gak akan bisa. Sebagaimana ketika kita membahas perang Hunain. Berangkatnya Rasulullah SAW siapkan pasukan besar. Rasulullah SAW menyewa alat-alat perang 100 pasang. Baju besinya dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan semuanya. Lengkap. Pakai semua. Dibikin strategi. Segala macam itu semua usaha maksimal. Tetapi ketika pulang dari Hunain, apa kata Nabi? Ucapkan la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Terus wa hazama al-ahzaba wahdah. Siapa yang mengalahkan musuh? Dalam perang tadi kaum muslimin, persiapan. Tapi ketika menang, yang disebut bukan persiapannya. Yang diingat bukan kehebatannya, tetapi Allah yang memeranginya sendirinya. Karena kita tidak mungkin bisa tanpa takdir Allah. Falihada kana hadzal hadis mimma la yastaghni anhu al-'abdu abada. Maka oleh karena itu hadis ini tidak boleh ada seorang hamba yang lepas dari hadis ini. La yastaghni, yakni tidak akan bisa seseorang merasa cukup tanpa hadis ini. Apa terjemahan bebasnya? Ini mau tidak mau seorang hamba, seorang muslim harus mengetahui hadis ini dan harus berpegang dengan hadis ini. Enggak bisa lepas dari hadis ini. Bal huwa ashaddu dararatan ilaih, bahkan menjadi setinggi-tinggi kebutuhan seorang hamba. Mengapa? Karena itu adalah pegangan hidup. Bersungguh-sungguh sebelum terjadi. Dan terima takdir setelah terjadi. Bersungguh-sungguh sebelum terjadi. Meminta tolong pada Allah. Beristianah. Dan kemudian ketika terjadi. Apa yang baik disyukuri. Apa yang tidak diharapkan. Disabari. Dan jangan ucapkan lau. Wa huwa yatadamman isbatal qadari wal kasbil wal ikhtiar. Juga terkandung di dalamnya penetapan takdir dan sekaligus perintah untuk ikhtiar. Al-kasab usaha. Al-ikhtiar juga berupaya. Maka ini adalah jawaban dari kebingungan sekian banyak orang tentang masalah qada dan qadar. Dengan ikhtiar. Udahlah. Jangan panjang-panjang, jangan susah-susah. Hafalkan hadis ini saja. Pokoknya sebelum terjadi, karena kita enggak tahu apa yang akan ditakdirkan besok, usahakan semaksimal mungkin. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Dah, itu usahamu. Kalau terjadi sesuatu yang di luar harapan kita, maka itulah apa yang sudah catat oleh Allah, qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Berarti sekaligus iman kepada takdir dan ikhtiar. Berarti sekaligus membantah qadariyah dan membantah jabriyah. Penetapan takdirnya membantah qadariyah. Tapi perintah ihrus ala ma yanfa'uk membantah Jabriyah. Walhamdulillah. Wal qiyamu bil ubudiyyati zahirah wa batinah. Zahiran wa batinah. Fi halati husulil matlub wa adamihi wa billahi taufiq. Dan juga di dalamnya ada penegakan ibadah secara lahir dan batin. Dalam keadaan ketika didapat apa yang diharapkan ataupun ketika tidak didapat apa yang diharapkan. Wabillahi taufiq. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Sifaul Alim. Dalam masalah qada wal qadar wat ta'lim. Di masail al-qada wal qadar wat ta'lim. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.